قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الإحرام setelah beliau menjelaskan tentang miqat, sekarang tentang ihram, berihram. Kata penulis rahimahullah ta'ala, man arada al-ihram, siapa yang ingin berihram, yaitu ingin masuk di nusuk umrah ataupun apa? Haji. Umrah ataupun haji. Istahabba lahu ayyaktasil. Maka disunnahkan untuknya untuk mandi. Disunnahkan untuknya untuk mandi. Iya. Wa yatanaddaf. Sebelum semua ini, sebelum ihram, bagi orang yang ingin ihram, sunnah untuk mandi. Misalnya kalau belum mandi di hotel, ya mandi di Dhul Hulaifah. Sana ada kamar mandi seperti yang saya katakan kemarin. Wa yatanaddaf, dia bersih-bersih, cukurnya kumis kalau mau dicukur. Eh? Kalau bulu ketiak mau dicabut, cabut memang. Wa yatathayyab, dan dia pakai memang parfum. Ya? Tidak apa-apa, mau mandi parfum, tidak apa-apa. Karena setelah itu tidak boleh lagi pakai. Tidak boleh pakai setelah ihram. Kalau sebelum ihram, boleh dipakai. Dan tidak apa-apa kalau masih ada setelah ihram. Tidak ada masalah. Iya? Jadi dipakai sebelum ihram, sampai ada baunya, bekasnya setelah ihram, itu boleh, tidak mengapa. Jadi dia pakai parfum. Kemudian wa tajarrud anil makhid. Dia melepas, mengosongkan dirinya dari yang berjahit. Dari yang berjahit semuanya, baju, celana, semua yang berjahit. Fi izarin warida, dia cukup pakai izar, sarung, warida dan selendang. Ridanya. Sarung yang dipakai di bawah, rida yang dipakai di atas. Abyadain nadhifain, putih, bersih. Putih, bersih. Iya. Karena ini adalah warna yang paling utama. Ya tidak harus putih, paham kan? Tapi ini putih lebih bagus, lebih disunahkan. Dan ini adalah warna yang paling bagus. Tsumma yusalli rak'atain. Kemudian dia sholat dua rakaat. Wa yuhrimu akibaiha, akibaihuma, akibaihima, akibahuma. Dan dia berihram setelah keduanya. Cuman kata beliau ini perlu dilihat kembali, karena tidak ada sholat khusus sunnah ihram. Tidak ada sama sekali nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang beliau inginkan adalah maksudnya sholat, kalau pas sholat lima waktu ya, sebelum pergi ke situ, sebelum pergi ya dia sholat, sudah sholat zuhur misalnya, terus jamak sholat asar, baru dia ihram setelahnya. Atau kalau tidak ada ya dia wudhu di Dhul Hulaifah, mandi, ya sholat sunnah wudhu atau sholat duha kalau pagi berangkatnya. Adapun sholat sunnah khusus ihram, tidak ada nas, tidak ada dalil. Jadi misalnya habis ganti pakaian di Dhul Hulaifah, mandi, berwudhu, mau masuk masjid sholat duha, sholat tidak apa-apa. Sholat duha setelah itu berihram setelahnya. Jadi tergantung. Kalau sholat khusus tidak sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sholat sunnah ihram, itu maksudnya. Tidak ada dalil sholat sunnah ihram. Ya, tapi sunnah untuk sholat untuk ihram setelah sholat. Nah, itu tadi setelah sholat. Apakah sholat fardu atau sholat apa? Sunnah. Iya. Wa huwa ayyan yal ihram. Tentunya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal amal bin niat. Ya, dia niat ihram. Wa istahabbu ayyan tiqa bima ahrama bih. Dan disunnahkan untuk dia ucapkan dengan apa yang dia berihram dengannya. Maksudnya dia mau berihram untuk apa ini? Haji atau apa? Umrah. Paham kan? Haji atau umrah. Wa yakun Allahumma inni uridun nusuk al-fulani. Cuman ucapan yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Ucapan seperti ini. Ya Allah, inni uridun nusuk al-fulani. Ya Allah, saya ingin nusuk fulani. Fulani maksudnya, ya ini umum untuk haji atau umroh. Haji kalau umroh ya, fulani ganti dengan umroh. Haji ganti dengan haji. Paham ini? Jangan sampai nanti antum Allahumma inni uridun nusuk al-fulani. Nah ini tidak ta'yin, tidak ada haji, tidak ada umroh, siapa yang melihat seperti ini. Ini pula ini takdir umum. Ya, jangan sampai ada orang baca ini. Kalau baca sendiri bahaya ini. Ya, nanti kita akan ganti umroh dengan fulani. Bukan, ini hanya sekedar apa? Ya, untuk lafaz umum mau haji atau umroh tinggal diganti fulani. Tinggal diganti fulani. Cuma para ulama berselisih tentang ucapan ini. Ucapan ini. Ya, sebagiannya mengatakan kita cukup saja berucap dengan ucapan Nabi labbaik Allahumma bi umratin atau umratan atau kalau haji labbaik Allahumma hajjan au bi hajjin. Cukup dengan itu yang diucapkan. Cukup dengan itu yang diucapkan. Karena itu ada tuntunannya. Itu ada tuntunannya. Jelas kan? Kalau ucapan ini diperselisihkan oleh para ulama, apalagi memang ya tidak ada lafaz begini yang waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sebagian ulama mengatakan seperti orang Syafi'iyah, supaya sesuai antara ucapan dan hati. Supaya sesuai antara ucapan dan hati, ya diucapkanlah itu tadi. Ya. Kemudian dia setelahnya dikatakan setelah itu, fa'in habasani hadis famahalli haitu habastani. Ini namanya bersyarat dalam diri ihram. Kalau saya ditahan oleh sesuatu yang menahan saya, maka tempat saya tahallul adalah di mana saya ditahan. Artinya sekarang misalnya qadarullah. Seperti kejadian Nabi kan sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, mereka sudah mau pergi haji. Sudah mau pergi haji sebelum satu Makkah, sebelum batu Makkah, tapi ditahan di Hudaybiyah. Sementara mereka sudah apa? Berihram dari Dhul Hulaifah. Tapi ketika sampai di Hudaybiyah mereka ditahan oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk haji. Tidak boleh masuk haji. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, cukur, sembelih hewan kalian, tahallul. Artinya di mana kalian ditahan, sudah bertahallul saja di situ. Kan ada mani. Ada apa? Penghalang. Jadi kalau kita, ini judulnya, boleh enggak saya bersyarat dalam berihram? Paham kan? Nah, ada khilaf. Ya, yang benarnya boleh kalau dia yakin, dia lihat akan ada yang menghalanginya. Tapi kalau dia ya seperti sekarang ini kan aman-aman saja, maka enggak perlu dia bersyarat. Enggak perlu dia apa? Bersyarat. Jelas kan? Ini kalau keadaan kita seperti sekarang ini yang aman-aman saja. Ini dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya. Dan juga dikuatkan oleh ya Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, bagi orang yang yakin aman-aman saja, tidak disunnahkan apa? Bersyarat ketika apa? Berihram. Bersyarat ketika berihram. Ini masyaallah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa qawluhu wa huwa mukhayyar baina at-tamattu. Langsung itu ya? Makan yang kecil gitu juga. Ada wa qawluhu. Ini maksud saya. Jadi wa qawluhu ini dimakan di bawah lari ke atas. Maksudnya disara di bawah lari ke atas. Seharusnya tidak ada qawluhu. Qawluhu ini kata pensyarah. Kata pensyarah, paham kan? Nah, itu dihapus di atas. Dihapus di atas. Jangan sampai, kauluhu maksudnya? Apa maksudnya mukudama kauluhu? Paham kan? Nah, ini bukan perkataan beliau, mungkin dicetakan yang cetak, masukkan kata kauluhu. Itu perkataannya siapa? Pensyarah? Pensyarah. Wahuwa mukhoyar, inilah seperkataan mukudama. Wahuwa mukhoyarun, bainat tamattu' wal ifrat wal qiran. Dia boleh memilih ketika dia berhaji. Berhaji ya. Ketika dia berhaji, boleh memilih antara haji tamattu, haji ifrad, atau haji qiran. Haji tamattu sebentar akan dijelaskan. Haji ifrad yaitu hanya haji saja. Kalau haji qiran juga sebentar akan dijelaskan, yaitu dia berniat sebenarnya awalnya untuk haji saja, atau dia berniat untuk umroh saja. Setelah itu, sebelum tawaf, dia masukkan haji ke umroh, atau dia masukkan umroh ke haji. Dipahamkan? Dia masukkan. Jelas ini? Iya, ini haji qiran akan dijelaskan sebentar. Wa afdaluha at-tamattu. Tapi yang paling utamanya adalah haji tamattu, karena digandengkan antara haji dan umroh. Tsumma ifrad, tsumma qiran. Kemudian ifrad, kemudian qiran. Karena qiran ini ada tadakul, saling masukkan. Satu kali tawaf, satu kali sa'i. Nah, beda kalau haji tamattu. Dia niat untuk umroh, tapi syaratnya di bulan haji. Syaratnya harus di bulan haji. Kalau tidak di bulan haji, tidak boleh. Jadi dia masuk di bulan haji, masuk Makkah, niat umroh. Niat umroh, tapi langsung niat haji tamattu. Dia niat umroh dulu, selesai, setelah itu dia niat lagi apa? Haji. Ini namanya haji tamattu. Jelas kan? Haji tamattu. Di bulan haji. Kan kalau dia tidak begitu, wah. Kalau dia langsung niat qiran, bahaya. Sementara misalnya dia masuk di Syawal, niat qiran, wah, berapa bulan ini tidak pakai parfum, tidak pakai baju yang berjahit, kan begitu. Ini kalau dia masuk lama, yang qiran nanti akan dijelaskan. Jadi yang paling utama, ini para ulama berselisih tentang paling utamanya. Ya, tergantung pandangan mereka, dalil yang ada. Mereka berselisih. Yang jelas bisa dipilih salah satu dari tiga. Tergantung waktunya seorang. Karena haji tamattu waktunya lama. Waktunya apa? Lama. Yang lama waktunya. Wat tamattu. Sekarang perlu jelaskan. Tamattu. Ayyuhurima bil umroh fi asuril hajj. Wayafrugu minha. Masya Allah. Titik. Jadi dia berihram untuk berumroh. Jadi di dulu Laifa misalnya. Sudah mandi. Semuanya. Naik mobil. Dia bilang labbaik Allahumma bi umratin. Paham kan? Untuk umroh. Tapi di bulan haji, berarti di awal di Syawal atau di Idul Qa'dah. Kalau 10 Dzulhijjah agak sulit. Agak sulit karena sudah tidak bisa lagi. Nanti dia pisahkan antara umroh dan haji. Kalau di sudah datang di bulan Dzulhijjah, memang cocok apakah qiran atau ifrad. Qiran atau ifrad, karena sudah banyak perbuatan yang harus bersambung. Ini haji tamattu. Dia bilang begitu. Wayafrugu minha, dan dia selesai darinya. Artinya gini. Seperti perjalanan umroh biasa. Dari dulu mulai pak ihram. Setelah itu tawaf, sa'i, syukur, selesai. Selesai. Setelah itu datang hari tarwiyah, hari-hari haji. Dia langsung berniat untuk haji lagi. Dia berniat untuk haji. Setelah itu. Tsumma yuhrimu bil haji fi amihi. Lihat itu. Kemudian dia berihram untuk haji masih di tahun itu. Bukan tahun sekarang masuk di bulan haji ihram, setelah itu tahun depan masuk di bulan haji untuk haji. Bukan, masih di tahun ini. Artinya bersambung ini. Hanya saja diantarai dengan tahallul. Jelas ini? Tadinya. Ya, diantarai dengan tahallul. Sudah cukup dan semuanya. Iya, ini Masya Allah. Ini namanya haji tamattu. Wal-ifrad, ya kalau ifrad mudah. Ayyuhrima bil haji wahda. Itu dia berihram untuk haji saja. Ini namanya haji apa? Ifrad. Tahu kan? Mudah. Mudah sekali kalau ini. Wal qiran, sementara haji qiran, ayyuhrima bihima. Paham? Dia berihram dengan langsung dengan keduanya. Dia masukkan umroh ke haji, haji ke umroh. Artinya gini sekarang. Bedanya gini. Kalau tadi itu, kalau haji tamattu, saat haji, dia tawaf lagi, dia sa'i lagi. Dipahami? Jadi beda. Sekarang dia tawaf sa'i untuk umroh, nanti tawaf sa'i untuk haji. Kalau ini haji tamattu, tadarus. Masuk. Dia tawaf untuk haji langsung untuk umroh, dia sa'i untuk haji langsung untuk umroh. Begitu. Namanya qiran, digandengkan. Digandengkan antara haji dan umroh. Kalau tadi haji tamattu, bisa. Jelas ini, paham ini? Jadi, dia berihram untuk keduanya. Langsung dia bilang apa? Labbaik Allahumma bihajjin wa umroh. Atau tadinya labbaikallahumma biumrah, kemudian di tengah perjalanan sebelum tawaf dia langsung ingin ubah haji umrohnya dengan haji. Atau dia bilang tadi labbaikallahumma bihaji, di tengah perjalanan sebelum tawaf dia ingin memasukkan apa? Umrah. Dipahami? Ini namanya satu kali niat, apakah langsung bersamaan atau dipisah. Jelas sini, au yuhrimu bil umrah tsumma yudkhilu alaihi al-hajj li haidu. Atau dia berihram untuk umrah, kemudian dia memasukkan atasnya haji. Jelas ini? Jelas ini? Pak Ahmad? Walau ahrama bil haji, thumma adqala alaihi al-umrah. Kalau dia berihram dengan haji, kemudian dia masukkan padanya umrah, lam yanqit ihramu bil umrah. Maka tidak sah ihramnya dengan umrah. Tapi ini pendapat penulis Hanabilah. Amin. Ini pendapat yang masyhur. Bahkan dikatakan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tidak boleh seorang berniat untuk haji kemudian memasukkan apa? Umroh. Alasan mereka, ini kalau antum berniat untuk haji kemudian masukkan umroh, berarti antum memasukkan yang kecil ke yang besar. Beda kalau tadi umroh niatnya kemudian masukkan haji, berarti memasukkan yang besar ke yang kecil. Dipahami ini? Dari sisi kajian mereka bilang, apa yang dilakukan oleh di haji itu kan sudah ada umroh. Kalau niatnya haji, kemudian memasukkan apa? Umroh. Tapi tidak semua perbuatan haji, tidak semua perbuatan haji ada pada umroh. Banyak, lebih banyak haji perbuatannya. Paham? Itu kata mereka. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Sementara orang Hanafiyah, mereka mengatakan boleh saja karena ada dalil dari Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan hal tersebut. Ia menjelaskan hal tersebut dan ini yang benarnya. Demikian pula Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lebih condong kepada bolehnya. Kepada apa? Bolehnya seorang berniat untuk haji kemudian dia masukkan padanya apa? Umroh. Demikian pula kalau sebaliknya jelas boleh. Yang ini, kalau dia berniat untuk umroh kemudian masukkan haji boleh. Yang ini sekarang, kalau dia berniat untuk haji kemudian masukkan umroh boleh enggak? Ini berselisih. Tapi Syekh Utsaimin lebih condong akan bolehnya. Lebih condong akan bolehnya. Walaupun untuk keluar dari silang pendapat, ya kita lakukan saja dulu dari awal. Kita mantapkan, kita mau apa ini? Haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu. Supaya enggak di tengah jalan kita ganti. Paham kan? Iya. Fa'idah setawa. Terus? Masih ada? Iya. Fa'idah setawa ala rohilati. Mana haji qiran sudah, haji tamattu sudah semua ya? Sudah semua berarti? Jadi pahami tiga itu bedanya? Tamattu, qiran, dan ifrad. Ifrad paling mudah. Haji ifrad paling mudah. Nah, iya. Setelah itu qiran, ini juga bisa sempit waktunya, tidak apa-apa, karena tadabbur antara dua. Karena antum lakukan haji sekaligus pasti ada umrohnya, karena umroh kan hanya rukunnya kan tawaf, sa'i, cukur, ihram, ihram, tawaf, sa'i, cukur, selesai, selesai. Beda kalau haji, lebih dari itu, ya lebih dari itu. Ihram, tawaf, sa'i, cukur, itu nih cukur selesai apa? Nanti lagi ada di Arafah, ada mabit di Mina, terus ada nanti lempar jumroh, kan begitu? Ada lempar jumroh, jumroh lagi ada Uqbah, kan begitu? Banyak. Jadi lebih ketika kita berniat umroh masuk langsung ke haji, karena semua perbuatan haji pasti ada perbuatan apa? Umroh. Walaupun tidak semua perbuatan haji ada pada umroh. Jelas? Terus faidah stawa, dia mulai berihram ini. Fa'idha stawa ala rohilatihi labba. Kalau dia sudah berada di atas kendaraannya, maka dia bertalbiyah. Bertalbiyah maksudnya dia ucapkan apa? Labbaikallahumma labbaik. Yang sering kita dengar kalau musim haji. Dia bertalbiyah. Fayaqul labbaikallahumma labbaik. Labbaik la syarika lalaka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak. Wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini warid ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut dengan bacaan talbiyah karena diucapkan labbaikallahumma labbaik. Ya, kemudian kata beliau wa yustahabbul iktsar minha, dan disunnahkan memperbanyak baca talbiyah. Disunnahkan tadi itu memperbanyak bacaan itu. Ya, tentunya semampu kita. Semampu kita. Wa raqqus sawti biha li ghairi nisa, dan disunnahkan mengangkat suara dengannya selain perempuan. Nah, ini perlu diingatkan. Karena sekarang pembimbing umroh, masya Allah, biar ibu-ibu disuruh juga teriak. Iya, perempuan itu suaranya aurat. Perempuan itu suaranya apa? Aurat. Yang menyangka suara itu adalah siapa? Laki-laki. Perempuan tidak. Perempuan tidak. Waya akadu fima ida ala nashazan awhabato wadiyah. Masya Allah. Dan dia ini talbiyah. Talbiyah ini lebih mustahab, lebih dianjurkan kalau dia naik ke tempat yang tinggi, kalau mobilnya pendakian. Dipahami ini? Atau lagi turun ke lembah. Ya, lagi turun ke lembah. Untuk mengucapkan tadi itu. Ya. Dikatakan sunnah seperti itu, ya, karena berdalilkan dengan hadis umum yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, walaupun ada secara khusus, tapi secara umum, ya, ada dalil terkait dengan safar, dan orang umroh itu dia lagi safar. Dikatakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Kami kalau naik, kami bertakbir, kalau turun kami bertasbih. Kami bertasbih. Jelas ya? Paham ini? Jadi kata beliau rahmatullah taala selanjutnya, au sami'a mulabbiyan. Demikian pula lebih disunnahkan kalau dia mendengar orang yang bertalbiyah. Jadi kalau orang bertalbiyah, ya kita juga disunnahkan untuk bertalbiyah karena sama-sama. Ya kan? Labbaik Allahumma labbaik. Dengan orang bilang, kita juga labbaik Allahumma labbaik. Paham kan? Selesai. Au fa'ala mahdurun nasiyan. Aulakiya rotiban, wabi adbari solati, wabil ashari, wa ikbalil layl wan nahari. Ini misalnya kalau perjalanannya lama. Kalau dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah kan berapa jam, Pak Ahmad? Lama apa? Oleh Suriat ni. Turun? Okay. Atau masya Allah nyaman. Iya. Berarti tidak ada ini ya. Yang jelas jaraknya berapa kemarin? 400 kilo. Berapa jarak tempuhnya itu? Ya biasanya kalau kita berangkat pagi start jam-jam 9 itu sampai malam jam 11 atau jam 12. Ya, kita tawaf sa'i ya tak jam 1 atau jam 2 setelah kasih naik pakaian di hotel. Karena dari mobil turun dulu ke hotel, setelah itu pergi ke Masjid Al-Haram. Paham kan? Jadi dia lebih disunahkan ketika mendengar orang talbiyah atau ketika dia melakukan pelanggaran karena lupa. Ya, misalnya tadi tidak boleh dia mencabut bulu. Dia main-main saja dengan kumisnya, dia tip. Dia bertalbiyah. Dia bertalbiyah. Katanya, kan lupa enggak dihukumi. Karena lupa enggak dihukumi, paham kan? Ketika dia lakukan, dia bertalbiyah. Dia bertalbiyah. Atau dia berjumpa dengan orang yang berkendaraan juga. Misalnya, dia ada orang pulang dari umroh. Nah, dia bertalbiyah. Dia bertalbiyah. Ya, untuk menampakkan syiar. Talbiyah. Untuk menampakkan syiar talbiyah. Wabi ada baris sholat. Kalau misalnya lama perjalanan ini, maka dia bertalbiyah di setiap ujung sholatnya. Selesai sholat, dalam keadaan pakaian ihram, ya dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Wabil ashar. Ini kalau lama sekali nih. Ya, Kan orang dulu kan jalan perjalanan lama, berhari-hari. 400 kilo ini. 400 lebih kan begitu. Demikian pula di waktu-waktu sahur. Wa iqbalil lail wan nahar. Di saat datangnya malam dan siang. Ya, disunahkan untuk apa? Bertalbiyah. Disunahkan untuk bertalbiyah. Jelas? Jelas ini? Kemudian kata beliau, selesai. Bab mahdurat al-ihram. Bab pelanggaran-pelanggaran ihram. Ya, pelanggaran-pelanggaran ihram yang tidak boleh dilakukan ketika seorang sudah berihram. Wahya tis'ah. Dia ada 9. Pertama, halqus sya'r. Tentunya mencukur rambut tidak boleh. Ketika orang sudah berihram, tidak boleh lagi mencukur. Rambut di sini umum, bulu semuanya. Apakah bulu kepala? Dan di mana saja bulunya? Ya, apa saja bulu? Ada bulu? Semua bulu tidak boleh dicabut. Demikian pula dicukur. Wa qalmu dhukr, memotong kuku. Kuku kaki atau kuku tangan tidak boleh. Itu pelanggaran. Ya. Wa fi thalathatin minha. Apa setelah itu? Itu? Fi thalathatin minha damu. Wa fi thalathatin minha damu. Apa maksudnya itu? Yaitu kalau dia mencukur rambutnya 3 lembar, itu wajib dia bayar dam. Maksudnya wajib dia menyalirkan darah. Ya, dia potong hewan. Dia potong hewan. Tentunya ini kalau dia lakukan dengan cara apa? Sengaja. Tamen dengan cara sengaja. Kalau lupakan, lain masalah. Lain masalah. Ya, jadi pada tiga darinya kalau dia sengaja, maka ada damnya. Ada dendanya, yaitu berupa menyalirkan apa? Darah. Maka ditakbir dengan apa? Darah. Wa fi kulli wahidin minha dunaha muddu ta'am. Setiap salah satu darinya, dari keduanya, dunaha di bawahnya, di bawah tiga. Di bawah tiga, maka satu mud makanan. Berapa satu mud makan? Waharubu so, yaitu seperempat so. Iya kan? Karena satu so kan berapa telapak tangan? 4 kali telapak tangan orang biasa. Kan begitu satu so. Berarti kalau satu mud, berapa dari satu so? 1/4. Paham kan? 1/4 so dari makanan. 1/4 so. Tergantung timbangan kemarin itu. Ya. Tergantung timbangan kemarin. Yang hitungan sebebas kalau di kilo kan. Ada hitungan Ibnu Taimin kalau di kilo. Iya kan? Kalau Ibnu Taimin hampir 2,5 kilo. Ya. Jadi gitu, kalau saya bimbas 3 kilo. Tergantung hitungan kemarin. Kalau kita kilo. Wa in kharaja fi aynihi sya'r fa qala'ah aw nazala sya'ruhu fa batta aynaihi aw inkasara dhukruhu fa qassuhu fala syai'a fi. Masya Allah. Kalau keluar di matanya bulu, maksudnya kalau keluar bulu di matanya, maksud bulu matanya keluar, tercabut, dipahami ini, bulu matanya keluar di matanya, ya yang keluar di mata ya bulu mata, dipahami ini, al-nazala sya'ruhu atau turun rambutnya faqattu ainaihi, kemudian menutup kedua matanya, ya menutup kedua matanya. Awing kasorodruk ruhu atau patah kukunya, misalnya berhari-hari perjalanan umroh ihram, ya kan? Kan dari potong-potong kuku, ternyata tiba-tiba patah, patah. Fakos ruhu, kemudian dia potong, maka tidak ada apa-apa baginya. Tidak ada apa baginya. Jelas ini? Ini masya Allah. Kemudian ini yang kedua dari pelanggaran. Yang kedua. Asal ini ketiga, lubsul makhir, termasuk pelanggaran ihram adalah memakai pakaian yang berjahit. Paham ini? Tidak boleh, ya? Tidak boleh memakai sirwal, tidak boleh memakai komis, tidak boleh memakai imamah bahkan. Sebagaimana ini diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yalbatul kumus, walal amahim, walal sarobin, walal baromis, walal kibab. Semuanya. Tidak boleh memakai komis, tidak boleh memakai imamah, tidak boleh memakai sirwal, tidak boleh memakai burnis, tidak boleh juga memakai kaos kaki, kaos tangan. Semuanya tidak boleh. Yang berjahit. Iya. Kemudian kata beliau, illa alla yajida izaron falyalbas sarail. Kecuali misalnya dia tidak dapat sarung. Tapi sekarang alhamdulillah, travel umroh memang sudah siapkan. Tapi kau pernah siapa tahu dicuri? Entah, siapa tahu? Kita tidak tahu masa. Cuma juga sulit untuk masa kita sekarang ini. Dulu mungkin. Kalau masa kita sekarang ini dijual di mana-mana, sisa duit saja. Ya. Bahkan ini, tahu sisa uang saja. Ada uang, selesai masalah. Karena bisa dibeli di mana-mana. Bisa dibeli di mana-mana. Tapi anggaplah, kalau seandainya tidak dapat sarung, maka sudah pakai apa? Sirwal, karena tidak boleh tawaf telanjang. Ya, umat Islam tidak boleh lagi tawaf telanjang. Ini orang jahiliyah dulu tawaf telanjang. Kalau tidak bisa beli pakaian ihram yang dijual oleh orang Quraisy, maka harus tawaf telanjang. Karena menurut aturan orang Quraisy dulu di masa jahiliyah, pakaian di daerah masing-masing tidak boleh dipakai tawaf. Tidak boleh dipakai tawaf. Artinya kalau tidak bisa beli sampai di sana, habis bekal, sudah tawaf telanjang laki ataupun perempuan. Kalau Islam, tidak boleh. Kalau misalnya tidak ada sarung, sudah boleh pakai apa? Sirwal. Tahu sirwal kan? Ya, Ahmad? Alhamdulillah. Au la yajiduna alain. Sekarang kan tidak boleh pakai sepatu. Harus pakai sandal. Nah sekarang bagaimana kalau tidak dapat sandal? Aula yajidna alai palyal bas kufain. Atau dia tidak dapat sandal, ya, tidak dapat sandal, maka dia pakai apa? Sepatu. Tidak masalah. Dia pakai sepatu. Tapi ini dulu ya, karena masih pasir lantainya ya di sekeliling Ka'bah. Kalau sekarang memang kita tidak pakai sandal bahkan tawaf, betul nggak Bu Hana? Pakai sandal di kemarin? Oh, tidak. Tidak pakai sandal. Sekarang orang memang karena sudah di apa namanya itu di keramik, di apa? Paham lantainya. Jadi sekarang memang orang biasa pakai sandal. Biasa ada sandal, bisa tawaf. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada sandal maka pakai sepatu. Pakai apa? Sepatu. Wala fidyata alai, dan tidak ada fidyah baginya karena ini memang diizinkan dalam hadis. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa man lam yajid na'lai falyalbas kufain." Siapa yang tidak dapat sandal maka hendaklah dia boleh dia pakai kedua sepatu. Boleh dia pakai kedua sepatu. Selesai pelanggaran umroh ihram yang ketiga, ar-rabi' yang keempat. Pelanggaran ihram yang keempat adalah taqtiyatur ra's, menutup kepala. Ini cerita semua laki-laki ya. Ini cerita semua ini apa? Laki-laki semua tadi itu. Kalau perempuan ya dia boleh pakaian-pakaian yang berjahi. Dia tutup kepalanya. Paham? Beda perempuan. Ini hukum laki-laki hukum. Taqtiyatur ra's enggak boleh dia menutup apa? Kepalanya. Tidak boleh dengan imamah, songkok, dan lain-lain hal yang bersama dengan badannya. Wal udunan minhu, dan kedua telinga termasuk dari kepala. Ini kan? Karena Nabi SAW bersabda apa? Al udunan minar ro'si, dalam hadis Ibn Abbas. Kedua telinga itu masuk dari bagian kepala. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala setelahnya al-khamis yang kelima, atibu fi badanihi wa thiyabihi. Ketika seorang sudah berihram, tidak boleh untuk memakai parfum di badannya atau di pakaiannya. Kalau sudah berihram sebelumnya boleh tahan, tapi kalau sudah berihram tidak boleh lagi, itu pelanggaran ihram. Asadis kotlus soidil barri, termasuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan ketika seorang berihram adalah membunuh buruan darah. Artinya seorang berihram tidak boleh berburu. Seorang yang sedang berihram tidak boleh apa? Berburu. Apakah dia sendiri atau dia suruh orang lain, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang tidak berihram berburu, kemudian dia dikasih makan darinya, tidak apa-apa. Yang penting bukan dia yang suruh. Dipahami ini? Bukan dia yang suruh atau bukan dia yang isyaratkan. Tanggeng. Adapun kalau dia suruh atau dia isyaratkan atau dia sendiri, maka itu pelanggaran ihram. Pelanggaran ihram. Ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, jelas polinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda antum hurum, jelas sekali. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membunuh buruan dalam keadaan kalian berihram. Ya. Wa hurrim, firman Allah juga, wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum hurma. Diharamkan atas kalian buruan darat selama kalian berihram. Selama kalian apa? Berihram. Jelas ya? Ini jelas. Wahu terus, wahwa makana wahsiyan mubaha. Maksudnya yang tidak boleh diburu di sini adalah apa yang merupakan hewan wahsiyan, hewan liar dan memang mubah diburu. Tidak boleh dia buru. Misalnya kuda liar, sapi liar, kerbau liar, tidak boleh. Ya, dia buru. Fa'amma soidul bahar wal ahli. Adapun buruan laut. Siapa itu buruan laut? Imran? Hah? Apa? Ikan. Baik, Imran. Wal ahli, dan hewan yang tidak wahsi. Ahli itu lawan dari wahsi. Wahsi apa tadi? Yang liar. Kalau ahli, yang jinak. Ya? Wa ma haruma akluhu, dan apa yang diharamkan untuk dimakan, fala syai'ati. Tidak ada apa-apa. Artinya dia buru ikan. Qadarullah, seperti jemaah-jemaah haji dulu naik kapal laut, ya, sebulan lamanya. Misalnya, ya, dia ikan, boleh dia berburu. Selama dia hewan laut, hewan laut. Demikian pula yang haram dimakan kemudian dia bunuh, ya, dia bunuh, tidak apa-apa. Fala syai'ati illa ma kana mutawallidan min ma'kulin wa ghairihi. Masya Allah, ini selanjutnya lagi. Kecuali apa yang mutawallidan. Kecuali apa yang mutawallidan. Apa artinya mutawallidan? Hah? Hah? Yang dilahirkan darinya. Anak, peranak-anakan. Ya? Misalnya, seperti apa misalnya? Bigol. Bigol. Apa itu bigol? Hasil perkawinan dari kuda dan himar, keledai. Keledai liar, yang liar. Hasil perkawinannya itu jadi bigol namanya. Tidak boleh. Walaupun dia memang harum dimakan, kebidu, tapi tidak boleh diburu, tidak boleh disembeli di sini. Iya, hari tidak boleh katanya. Dan selainnya, selainnya, karena ini sebenarnya ya hukum tidak bolehnya, tidak ada dalilnya, cuma kata para ulama, tagliban lijani bil hadar, karena lebih kita mengutamakan larangan daripada mubah. Alhamdulillah. Selesai ya? Ya. Asabi yang ke berapa sekarang? Yang ke berapa ini? Yang ke 7. Akdun nikah la yasihu minhu. Akad nikah saat ihram. Kalau mau, ya, nikahnya setelah haji. Misalnya calonnya, ya, antum janjian sama walinya, bukan sama perempuannya. Ya, antum pergi melamar seorang perempuan, pak, lebih bagus, masya Allah, kita nikah saja di tanah haram. Masya Allah, uang banyak. Gimana uangnya? Gak apa-apa, pak, itu uang penai itu. Ya, jadi gak ada acara di tanah haram. Berhaji atau berumroh. Ah, bolehkah menikah saat sudah berihram? Tidak boleh. Boleh nanti setelah berihram. Setelah cukur, baru. Sisi tidak bolehnya banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, orang kalau sudah nikah, kan sudah akad. Antum tahulah sendiri. Paham kan? Nah, sementara orang yang sedang berihram tidak boleh berjima. Tidak boleh apa? Berjima. Banyak pelanggaran. Banyak apa? Pelanggaran. Jadi tidak boleh akad nikah. Dan tidak sah darinya. Maksudnya kalau ada orang akad nikah di saat ihram, tidak sah akadnya. Tidak sah akadnya. Walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini, tapi madhab mayoritas ulama bahwa itu tidak dibolehkan. Bahkan tidak boleh dia menikahkan. Jangan menikah. Menikahkan tidak boleh. Seorang lagi ihram tidak boleh menikahkan. Dia tidak boleh dinikahi, melakukan akad nikah, dan tidak boleh juga apa? Menikahkan. Bahkan tidak boleh melamar saat ihram. Jadi kalau mau lamar memang sebelumnya, nikah setelahnya. Itu paham ini? Karena Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrim wala yunkah wala yaktub. Seorang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melamar. Tidak boleh melamar. Paham Ismail? Alhamdulillah, senyum-senyum Ismail kalau bicara nikah. Iya. Alhamdulillah. Jelas. Terus kata beliau rahmatullahi ta'ala, wala fidyah tapi tidak ada apa? Tidak ada fidyah padanya. Dicetakan di syarah wala fidyah tipi dua kali ya. Tam ini di syarah dua kali. Atsamin yang ke-8. Apa yang ke-8 apa ini? Termasuk pembatal ihram, ya, pelanggaran dalam ihram al-mubasyarah li syahwah fi madunal farj. Fa in anzala biha fa fiha fidyah. Yaitu melakukan percumbuhan karena syahwat selain farj. Kalau jima selesai batal, ya kan? Ini dia bercumbu pada selain apa? Farj, dia cium, dia raba. Pokoknya bercumbu. Iya, bercumbu. Kalau belum tahu nanti insyaallah akan tahu. Ya. Li syahwa, karena apa? Syahwat. Ini termasuk pelanggaran. Fa in anzala biha, kalau dia bercumbu kemudian turun, maksudnya keluar mani. Fafiha badanah, maka dia harus membeli onta. Hati-hati maksudnya, dia sembeli hewan kurban. Ini dam. Ini apa? Damnya. Jelas ya? Dendanya. Hati-hati. Wa illa fafiha syah. Kalau tidak, maksudnya dia mubasyarah dengan syahwat, seperti dia mencium, meraba, memeluk, tapi tidak turun, tidak keluar air maninya, maka wajib baginya untuk menyembeli kambing. Jadi kalau sampai keluar, unta. Kalau tidak keluar, kambing. Bukan main-main. Ya, unta mahal. Hati-hati. Ya. Selesai. Atasi yang ke-9. Al-waqfu fil farj. Termasuk pelanggaran yang dilarang dalam ihram. Ketika seorang berihram adalah berjima di farj, kemaluan. Fa in kana qabla tahallul awal fasadal hajj. Kalau dia lakukan itu sebelum tahallul yang pertama, maka rusak hajinya. Rusak hajinya kalau sebelum tahallul yang pertama. Ya, wa wajaba al mudi fi fasidihi wal hajj min qabilin. Masyaallah. Ya, wajib dia berlalu dalam kerusakan itu, ya, maksudnya dia tetap selesaikan hajinya, tapi dia ganti lagi di tahun depan. Nah, berat sekali, apalagi sekarang antrinya banyak. Ya, haji lagi harus di tahun depan. Ini jima ini pelanggaran besar. Jadi kalau dilakukan setelah sebelum tahallul yang pertama, rusak haji, tapi dia tetap lanjutkan, tidak pulang, tetap lanjutkan. Tapi dia ganti haji berikutnya. Ganti haji berikutnya. Wa alaihi badana. Sudah, wajib baginya sembeli unta. Wa ikana ba'da tahallul awal. kalau setelah tahallul awal tapi hasya, maka cukup baginya apa? Cukup baginya apa? Hah? Syah kambing. Paham ini? Cukup baginya kambing saja. Wa yuhrimu minat tan'im liyatufa muhrima. Tapi dia harus keluar lagi dari tanah haram. Ya, keluar karena dia sudah batal dengan itu tadi, keluar ke tanah haram di paling dekat ya tan'im. Paling dekat namanya apa? Tan'im. Ini semua orang sudah tahu di sana, tinggal kasih tahu saya taksinya, saya mau berihram di Tan'im, akan diantar ke sana. Setelah berihram akan diantarkan kembali pulang. Supaya dia tawaf dalam keadaan dia apa? Berihram. Wa in wudi'a fil umrah afsadaha wa alayhi syah. Wa la yusdiru nusuk bi ghairihi. Kalau dia wudu di umrah, maka dia merusaknya dan wajib baginya potong kambing. Dan la yufsidu nusuk bi ghairi, tidak rusak nusuk dengan selain jima. Jima ini yang merusak apa? Nusuk. Terus kata beliau terakhir, wal mar'atu karrajul, perempuan juga sama dalam hal itu seperti laki-laki, illa anna ihramaha fi wajhiha wa laha lubsul makhid. Masyaallah. Hanya saja ihramnya ini bedanya, ihramnya dia hanya pada wajahnya. Artinya seorang perempuan berihram wajib dia buka wajahnya. Dia buka apa? Cadarnya. Jilbabnya tidak. Cuma wajahnya gimana? Walaha ya lubsul makhid, dan tetap boleh bajunya pakai pakaian yang berjahit. Hanya saja para ulama mengingatkan, kecuali ada, kan wajahnya dibuka. Kecuali ada perempuan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tutup dengan jilbabnya. Paham kan? Jadi kan cadar niqab tak pakai. Nikob tidak pakai, tidak boleh dia pakai. Tapi kalau ada yang laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tutup pakai apa? Jilbabnya, kan tidak ada pelanggaran. Jilbabnya dia kasih naik. Tidak sama dengan sebagian orang kadang bermudahannya. Ini harus diketahui. Ya, ada bahkan kadang dari kita kalau ya dinukil oleh sebagian jemaah itu pelanggaran, tidak boleh sebenarnya. Jadi memang wajib buka wajah. Tapi para ulama ingatkan, kalau ada yang bukan mahram, ya kita tutup. Tapi tutupnya bukan lagi dengan cadar, tapi dengan apa? Jilbab, kan panjang jilbab. Tinggal ditutup. Sebagian orang hanya bilang, wajib buka. Tidak perhatikan perkataan mayoritas ulama, bahwa karena menutup wajah itu wajib kapanpun. Wajib kapanpun. Sama dengan sholat juga kan begitu. Sholat perempuan harus kelihatan wajahnya. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, ya wajib ditutup. Wajib dia apa? Dia tutup. Dipaham ini? Kenapa kaidah umumnya adalah daful madar muqaddam ala jalbi al-manfaah. Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mendapat manfaat. Ya buka wajah manfaat untuk hajinya, untuk umrohnya, kan begitu. Tapi orang melihat kepadanya, wah, ini bahaya. Apalagi orang yang lagi safar ini tinggalkan istri. Paham kan? Jadi lebih diutamakan kita tolak bahaya daripada dapat manfaat. Ini selalu diingat. Dapat menolak bahaya harus lebih diutamakan daripada mendapat manfaat. Artinya kita ini punya manfaat, tapi kalau akan mendatangkan bahaya, tidak boleh dilakukan. Jelas ini? Tidak boleh dilakukan. Ini harus diperhatikan. Jadi hukum umumnya sama, kecuali perempuan, ya, pakaian tetap, pakaiannya hanya wajah saja. Hanya apa? Wajah saja yang dibuka. Itu pun kalau, apa? Kalau tidak ada laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Selesai. Alhamdulillah. Pada lepas kawan lain, atau juga berjatuh hati yang mana supaya sesuai di hati dengan diri sama saya gimana? Dengan pada rafat Allahumma ini uridu an nusuk al-qalam atau al-qalam supaya sesuai dengan di hati yang diucapkan maksudnya